Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'alif rahimahullah, kita lanjutkan bacanya. Saya ulang dari walakinan nas. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang subdah ma'ursilabihi al-mursalin, intisari apa yang para rasul diutus dengannya. Membawa berita gembira, bagi orang-orang beriman kepadanya. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mencakup empat perkara. Mengimani wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Mengimani rasulnya. Dan mengimani seluruh apa yang diperintahkan untuk mengimaninya. Maka berita gembira untuk mereka berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terlihat apa terdengar oleh telinga, bahkan terbesit dalam benak manusia. Nikmat yang betul-betul sempurna, kekal dan abadi. Di sana enggak ada lagi kematian, di sana enggak ada lagi umur masa tua, muda terus umur penghuni surga. Kemegahan-kemegahan yang dirasakan oleh seseorang di dunia itu belum seberapanya. Kenikmatan dari masa muda ketika di dunia akan berakhir dengan tua bagi yang Allah takdirkan umurnya panjang. Masa kuat ketika di dunia juga berujung dengan lemah. Masa hidup di dunia berujung dengan kematian. Di sana enggak ada lagi kematian. Dari segi kemegahan-kemegahan bangunan di dunia dibandingkan di sana enggak ada seberapanya. Perhiasan-perhiasan mereka dihiasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perhiasan-perhiasan, baik dari emas, perak, dari segi postur tubuh, mereka adalah orang-orang yang muda. Dari segi kemewahan tempat tinggal, dari segi perhiasan dan seterusnya, nikmat-nikmat itu akan mereka rasakan tanpa ada batas waktu. Mereka akan hidup terus-menerus, tidak ada lagi kematian. Mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka inginkan. Beda halnya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia berakhir dengan fana. Ya, fana akan kita tinggalkan. Dan ini mencakup bentuk berita gembiranya, mencakup sang pembawa berita gembiranya, mencakup amalan-amalan yang apabila seorang hamba melaksanakan, dia akan berhasil menggapai apa yang telah diberitakan. Kita harus tahu semuanya. Demikian pula dari sisi lain, para rasul itu sebagai nidharah, pemberi peringatan, sehingga kita harus tahu pula al-mungdir, sang pembawa peringatan tersebut. Demikian pula mengetahui sesuatu yang diperingatkan. Nah, sesuatu yang diperingatkan kita pun harus tahu. Amalan-amalan yang diperingatkan, perkara yang apabila seorang hamba melakukannya sehingga dia akan berhak untuk mendapatkan sesuatu yang diperingatkan tadi berupa azab. Itulah diantara zubdah diutusnya para rasul. Misi dakwah mereka adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengimani apa yang dibawa oleh para rasul, otomatis mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keadaan manusia di dalam mensikapi berita gembira dan peringatan dari para rasul terbagi menjadi dua. Kalau ditinjau dari sisi menerima dan tidaknya mereka terhadap seruan para rasul, maka dari itu Allah mengatakan, faman amana wa aslaha, barang siapa yang beriman dan memperbaiki amalan-amalannya, ai amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir wa aslaha imanahu wa amalahu wa niyyatah, dia mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir maupun al-qada wal qadar, dan seluruh apa yang diperintahkan suruh mengimaninya. Demikian pula dia aslaha imanahu, terus memperbaiki keimanannya dan amalan-amalannya dan niatan-niatannya. Maka keadaan orang yang seperti ini, golongan yang seperti ini, Allah katakan, fala khawfun alaihim fima yustaqbalu, tidak ada rasa takut pada mereka pada apa yang akan dihadapi dari keadaan-keadaan di hari kiamat nanti, mulai dari fitnatul kubur maupun di mahsyar maupun di sirat. Nah, perkara-perkara yang sangat mengerikan di sana seluruhnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahsanun ala ma madha, demikian pula mereka tidak bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mereka rasakan selama hidupnya. Ketika mereka berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan semasa hidupnya, tentu akan melahirkan kesedihan. Akan tapi Allah dihibur, walahum yahsanun, enggak perlu bersedih hati, di sana akan diganti dengan yang lebih baik dan sempurna. Itu golongan yang pertama. 6. Di dalam mensikapi dakwah para rasul, mereka beriman, maka inilah keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan padanya. Adapun golongan yang kedua, Allah katakan pada ayat yang ke-49, walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, yamassuhumul azab, maka mereka akan ditimpa oleh azab, ayyanaluhum wa yadhuqunahu bima kanu yafsukun, mereka ditimpa oleh azab, yakni azab menimpa mereka, dan mereka pun merasakan azab tersebut dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kefasikan. Ini perbuatan fasik. Pengertian al-fasik ay al-kharij an ta'atillah. Adapun al-fisq itu perbuatannya al-khuruj an ta'atih, keluar dari ketaatan kepada Allah. Kalau pelakunya fasik. 6. Fasiqun. 6. itu pengertian al-fisq, al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang fasik berarti orang yang tak keluar dari ketaatan kepada Allah, enggak mau mentaatinya, dinamakan fasik. Nah, kefasikan itu akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan kerugian, karena mereka akan Allah azab, Allah siksa di dunianya maupun di akhiratnya. Di dunianya namanya kefasikan itu enggak akan mendapatkan ketenangan, sebagaimana ketaatan justru akan menghasilkan ketenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke 48 sampai 49. Sekarang kita akan memasuki ayat yang setelahnya, ayat yang ke 50. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal, qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perintah dari Allah kepada nabinya agar mengatakan perkataan seperti ini. Allah abadikan di dalam ayat ke-50 dari surat Al-Anfal. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian, wahai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, aku enggak mengatakan kepada kalian dengan perkataan indi khazainullah, di sisiku terdapat perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Dengan kata lain, aku tidak memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Perbendaharaan rizki, rahmat, aku enggak punya. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak mengklaim seperti itu kepada kalian. Saya tahu bahwa itu adalah kekhususan Allah. Enggak ada pada saya. Menunjukkan baro'ahnya beliau, berlepas dirinya beliau dari perkataan bahwa beliau memiliki perbendaraan-perbendaraan Allah Subhanahu wa taala. Rizki beliau yang ngatur, rahmat Allah beliau ngatur. Beliau berlepas diri dari tuduhan yang seperti ini. Yang berikutnya, wala a'lamul ghaiba. Aku juga tidak mengetahui perkara yang ghaib. Ini Rasulullah mengatakan aku enggak tahu perkara yang ghaib. Kalau bahasa kitanya gaib. Nah, enggak tahu perkara yang ghaib. Maka dusta kalau ada orang yang ngaku perkara yang ghaib. Dari kalangan para dukun, peramal, atau yang sejalan dengannya. Enggak ada yang tahu. Itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan pada siapa saja Allah kehendaki dari kalangan para rasul. Wa illa hukum aslam para rasul enggak tahu perkara gaib. Bohong kalau ada orang ngaku perkara gaib. Contoh kecil saja sudah, kasih nasi bungkus. Suruh milih 10 bungkus isinya diacak. Ada tempe goreng, ada rendang, ada apa isinya, campur, suruh milih. Nah, satunya sambal melulu. Ini pilih, silakan. Gak bisa dia menentukan aku rendang aja lah. Bisa jadi dia inginnya rendang, dibuka ternyata isinya sambal. Dari situ saya udah ketahuan kok manusia gak tahu perang gaib. Nah, kayak gitu Pak Tidak, Ikhwan? Iya. Nasi bungkus. Tentu seleranya berbeda-beda. Oh, ini ada yang rendang, ada yang ayam bakar, ada yang sambal, ada yang telur dadar. Nah, milih. Nah, nggak ada tandanya, misalkan nggak dikasih tanda. Kalau dikasih tanda, namanya bukan goy, pernah udah dikasih tahu kok. Ini yang ada tandanya karet hijau, isinya rendang, misalkan. Yang karet merah, sambal, yang pedes banget. Nah, ya tahu, oh itu karet merah, lambang pedes misalkan, karena warnanya merah. Itu namanya enggak kok, ibar dikasih tahu. Sekarang misalkan ada nasi bungkus 10, isinya diacak, suruh milih. Coba kamu tentukan mana yang rendang. Bingung dia. Nah, itu memilih sesuatu yang di depannya, makanan untuk dirinya, tapi berhubung terbungkus, itu aja bingung dia. Kok bisa-bisanya mengklaim tahu perkara yang gaib? Bohong. Nah, bohong. Orang milih durian, betapa banyak yang kecelik. Nah, karena nggak ngerti isi dalamnya. Taunya korina. Nah, sekedar indikasi aja insya Allah baik. Nah, untuk memastikan nggak bisa. Nah, kecuali kalau ada tanda-tandanya yang memang punya khibrah fidalik, pengalaman dalam hal itu. Udah seneng-seneng beli durian murah, satu ikat, sampai rumah, kopong, banyak yang kopong. Nah, banyak kejadian ya kawan, menunjukkan lemahnya kita, gak tahu perkara yang gaib. Wala a'lamul ghaiba. Ini yang kedua. Aku juga enggak tahu perkara yang ghaib. Ini Rasul loh ya. Sekali lagi saya tekankan. Wala aqulu lakum inni malak. Demikian pula aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku ini adalah malaikat. Aku juga enggak mengklaim kalau diriku itu malaikat. Lihat bagaimana keadaan Rasul yang sebenarnya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti kecuali sebatas apa yang diwahyukan kepadaku. Itu yang ada pada saya. Adapun mengklaim aku mengetahui perkara yang gaib atau aku punya perbendaharaan Allah atau aku malaikat, aku lepas diri dari pengklaiman itu semua. Kalau itu kalian tuduhkan kepada saya, tuduhan yang tanpa bukti nyata. Karena yang ada pada saya sebatas mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya tentu berbeda. Nah, bagi orang yang beriman, dengan mudahnya dia mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya. Bagi orang yang kafir, dia akan berpaling. Nah, berpaling. Buta, enggak bisa memahami. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berpikir, merenungkan bahwa dua golongan ini antara orang yang buta dengan orang yang melihat itu tidaklah sama, pasti berbeda. Sebagaimana berbedanya antara orang beriman dengan orang-orang mendustakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hasala al-infisal bainahuma. Terjadi pembeda di antara kedua. Terpisah perkaranya. Dua yang berbeda. Dua yang terpisah. Kita lihat bagaimana beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Silahkan yang punya kitab disimak. Yaqulu ta'ala linabiyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-muqtarihina alaihi al-ayat awil qailina lahu innama tad'una linattakhidaka ilahan ma'allah. Berkata Allah yang maha tinggi, ulu zat wa ulu sifat, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, agar beliau mengatakan kepada al-muqtarihin, orang-orang yang mengkritiknya, mengkritik ayat-ayat yang beliau bawa, atau orang-orang yang mengatakan kepadanya, kepada Nabi, tidak hanya saja engkau wahai Muhammad menyeru kami, mengajak kami, itu agar supaya kami menjadikan engkau sebagai Tuhan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adallah. Tentu Nabi berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seruan yang seperti ini. Berarti menjadikan dia sebagai nit, tindak tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasya wa kalla. Sama sekali tidak. Tidak mungkin. Tapi ini yang dituduhkan kepada Nabi oleh mereka. Kamu tuh nyeru saya mengikuti kamu paling-paling ujung-ujungnya agar supaya kamu menjadikan kau sebagai sesembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak. Hasya wa kalla. Sama sekali tidak. Nam. Karena ini tuduhan-tuduhan yang tidak benar ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan perkataan seperti ini sebagai tabri'ah, bentuk pelepasan diri dari tuduhan tersebut. Baro'ah, berlepas diri dari tuduhan tersebut. Makanya Rasul mengatakan, La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Ai mafatihu rizqih wa rahmatih. Kunci-kunci rizkinya Allah dan rahmatnya. Aku enggak memilikinya. Itu min khasaisillah. Merupakan kekhususan-kekhususan Allah. Aku enggak memiliki sama sekali. Wala a'lamul ghaiba. Demikian pula aku tidak mengatakan kepada kalian. Nam. Demikian pula aku tidak mengetahui perkara ghaib. Ini juga bentuk Rasul berlepas diri dari mengetahui perkara ghaib. Wala a'lamu al-ghaiba. Demikian pula aku tidak mengetahui perkara ghaib. Wa innama dzalika kulluhu 'indallah. Kasih tanda itu oleh kalian. Wa innama dzalika kulluhu 'indallah. Hanya saja itu semua ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya hanya Allah yang memiliki mafatihul ghaib wa rizqi wa rahmatih. Fahuwa alladhi ma yaftahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih. Maka dialah Allah zat yang apabila telah membukakan untuk manusia dari suatu rahmat, Fala mumsikalaha, maka tak seorang pun mampu untuk menahannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan suatu rahmat kepada hambanya, suatu kebaikan-kebaikan, baik diniyah maupun duniawiyah, Allah ingin memberikan rahmat kepada seorang hamba berupa ilmu, misalkan. Dia dimudahkan menghafal, dia dimudahkan memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul. Ketika Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan terkait dengan perkara agamanya maupun dunianya, misalkan seorang dibukakan rizki, diberikan rizki demikian-demikian, Allah membukakan rahmat kepadanya, maka tak ada seorang pun yang mampu untuk menghalang-halanginya. Allah memiliki tasarruf mutlak. Allah yang mengatur urusan hamba-hambanya. Seandainya manusia bersatu padu ingin menghalang-halanginya, enggak akan mungkin mampu. Tetap rahmat Allah akan sampai kepada hamba tadi. Demikian pula, وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahan rahmatnya dari hambanya, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya, menyampaikannya kepada hamba yang telah Allah tahan tadi. Enggak mungkin. Walaupun manusia bersatu padu ingin mencelakakan hamba tersebut, ketika Allah tahan kemadharatan tadi darinya, enggak mungkin mereka akan mampu. Ahamu syai' barakallahu fikum, menjaga baik keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedekatan padanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Ay kafih. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, karena ucapan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, adalah salah satu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam lama ulqiya finnar, ketika orang-orang musyrikin kaumnya ingin mencelakakan Nabi Ibrahim. Api sudah berkobar, Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api tersebut. Secara kasat mata itu sesuatu yang akan membahayakan Nabi Ibrahim. Namun bagaimana sikohnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai pelindungku. Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maknanya, walaupun Nabi Ibrahim secara kasat mata dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan api itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Perhatikan di situ ada kata-kata salaman. Tidak hanya dingin. Karena kalau hanya dingin saja, bisa jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan. Tapi bardan wa salaman. Baik. Demikian pula ucapan ini diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Di saat beliau pulang, sahabat-sahabatnya banyak yang terluka, terbunuh, diintimidasi oleh mereka kaum musyrikin. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, orang musyrikin telah berkumpul untuk menyerang kalian kembali. Rasul dan para sahabatnya bukannya takut, tapi apa mereka ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Taib, ini ikhwan, seorang mukmin, ya, hendaknya al-luju wal-i'timad alallahi jalla wa'ala, bersandar, menggantungkan harapan fi jalbil manafi' wa daf'il madar, di dalam mendatangkan kemanfaatan maupun tercegahnya dari kemadharatan, hanya kepada Allah. Jangan seperti orang-orang musyrikin, ingin mendapatkan manfaat, kuburan. Ingin terhindar dari bala, kuburan. Apa-apa kuburan, apa-apa kuburan. Atau tempat-tempat keramat yang mereka anggap keramat. Ke pohon yang mereka anggap keramat. Pohon kalian bawa sengso, tebang aja, tumbang kok. Nah, disandarkan hati kepada pohon tersebut. Allahul Musta'an, itulah kebiasaan kaum musyrikin. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan dari rahmatnya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk melepaskannya. Nah, setelah itu, wa huwa wahdahu alimul ghaib wasyahadah fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Dialah Allah Maha Tunggal Maha Esa yang mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata. Maka tidak ada yang menampakkan perkara gaibnya kepada seorang pun kecuali orang Allah ridhoi dari Rasul. Nah, itu pun sebatas apa yang Allah tampakkan kepada Rasul tadi, itu yang diketahui. Yang lainnya ketika Allah enggak memberitahukan, enggak tahu. Itu Rasul. Apalagi yang selain beliau tentu lebih tidak mampu lagi. Makanya tanamkan keyakinan, dusta-dusta orang-orang mengaku perkara yang gaib, jangan kalian percaya. Taib, itu adalah perkara kesyirikan. Membenarkan tukang ramal, membenarkan dukun, bahaya besar. Nah, man sa'ala kahinan aw arafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unsila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertanya kepada dukun atau peramal perkara-perkara yang gaib, dia tanyakan, lantas dia membenarkan apa yang diucapkan oleh sang dukun tadi, maka kata Rasul, sungguh-sungguh dia telah mendustakan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran ini. Karena Al-Quran sunnah mengingkari perbuatan-perbuatan seperti itu. Taib, namun sebagian kaum muslimin banyak ada yang terjatuh dalam perbuatan seperti ini, pembenaran terhadap ucapan-ucapan dukun maupun peramal yang mengaku-ngaku perkara gaib, dalam keadaan itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan kufur, perbuatan syirik. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Sampai pada fala yuthiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.